Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat. Karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu, kula niku kiai, ya anak kiai roh tenan. Wong tangga kula niku sing kerja teng Malaysia niku kaya kata, kadang jadi buruh PRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colong-colongan. Kula niku gadah santri, ibuke niku kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane dingge ngirimi anake mondok. Terus kaya ngukumi piye? Jajal wajibno traweh wong salat fardhu nyolong apa mbok wajibno napa? Kuwi ora rasane dadi kiai apa kiai debutan yang ngene iku nak fatwa iku ora roh rasane probleme napa umat. Nggih nak padha kula nganti nangis, Gus, kula nu kerja teng Cina kadang nggih goreng babi, kula nak akad kene ngetro anake teng gereja. Tapi anak kula mondok teng jenengan. Niku hukume kula sepundi? Piye mbok hukumi mbok kon traweh? Iki kula jape nggih. Mumpun wae niku dilakoni donga sing ben wonten jalan keluar nggih. Hukume nggih mboten enten wong darurat. Wae niku dilakoni riyen nganti ana jalan keluar. Lah cara kula Abu Rizal Bakri tak akan kerja gen kula. Tapi misalnya kula Abu Rizal Bakri kula ora iso mulang Quran, mulang hadis. Mergo sibuk musuhan mimpin Golkar. Akhirnya kan enggak ada pilihan. Kula nggih kula Abu Rizal nggih. Abu Rizal. Bahkan kula nate nangis gak ada santri niku. Ibuke nu kerja teng Malaysia tukang cat. Nggih gelantungan teng tingkat. Ku anake nggih nganti kasil ngalim. Anaknya mondok di sido kiri, setelah itu di saya. Coba. Ayo nang kon traweh. Kue semangat ngongkon trawe piye ke imame, gok ngarep terus miak gok guri macem, uang enteni, sedehem terus uang gak baris, umah, bongsong uang macem, u semangat, mana bongsong macem itu, mana watuk barang beteko barang nuas, segaya pak. Mulane kula seneng mbek Imam Bukhari wong alim alama nak salat ra tau ngimami yang nang masjid Irak ku manggon pinggire soko terus makmum. Imam Bukhari benar juara ngimami. Gigi iling-ilingan bahwa ulama itu udah harus gagah-gagah jadi nopo imam manggon awur sokon bareng sholat bar imamin nyucuk itu sopo hada huwa sahibul jami' al-Bukhari iki ngalim-ngalim wong sing di kitab jami' Bukhari dia sing ngonten tok bariku ya mirip Imam Bukhari jadi riyen ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu saya itu seneng diperhatikan wong ngenteni kuabe terus dehem wong mirip terus ngimami umat ini macam-macam. Faham gitu? Terus umat sing soleh-soleh sing saiki tahta qabdil kufar yang saiki di bawah rengkuane wong kafir ku pirang pirang. Makane wonten pertanyaan kula nanti ditanya sama ketika sejarah Cheng Ho napa? Laksamana Cheng Ho sing tenggene Sampokong Semarang niku. Itu dulu ketika beliau di Cina, itu kan ada silsilah sampai Rasulullah yang ditulis di Masjid Sampokong. Ketika dia di Cina itu enggak memperlihatkan Islamnya sampai dia sampai jadi panglima. Andai kan dia memperlihatkan Islamnya maka enggak akan punya karir militer. Walhasil ketika dia mendapat tugas ekspedisi itu membawa pasukan 80 berapa gitu kapal besar itu. Terus dia ketika masuk Asia Tenggara mulai masuk Indonesia ini ngetokno Islami. Semua pasukannya dipimpin ala Islam dijak bangun masjid di Semarang, di Surabaya, macam-macam. Ngetokno Islami. Terus para peneliti itu tanya saya, Pak Ba, apa memang ikhfa'ul Islam itu boleh, menyembunyikan Islam itu boleh? Karena buktinya Cheng Ho itu ketika di Cina tidak memperlihatkan apa? Islam. Ya saya jawab, saya tidak punya hukum tentang itu, tapi kalau sampean tanya tareh, saya punya. Karena ini tidak baik difatwakan secara hukum. Kalau balen malih, ada masalah yang tidak baik difatwakan secara apa? Hukum. Tapi kalau sampean tanya tarikhnya saya punya. Apa Pak Baik tadi? Abu Dzar ketika Nabi minoritas. Abu Dzar itu orang pedalaman. Ketika Islam masih minoritas kata Nabi, ya Abu Dzarin kamu menyembunyikan Islam kamu saja, jangan memperlihatkan apa Islam. Nanti kamu dicincang sama umat kamu, sama kaum kamu. Nanti setelah saya menang baru kamu boleh memperlihatkan apa Islam kamu. Sehingga dalam tarah ya ada adak watu sirron, apa adak watu sirron, sholat sembunyi-bunyi. Lah itu hebatnya Rasulullah, Rasulullah sing ahabul khalqi ila wa tau ngalami sholat sembunyi-sembunyi. Nggih mboten. Nabi Muhammad itu kekasih pangeran nate ngalami sholat sembunyi-sembunyi. Begitu juga awal-awal Islam. Karena sampean saiki takok. Tapi saiki Islam wis kuat, sembunyi ya ora oleh, Gus. Kuat ora kuwe mergo awor wong akeh. Lah saiki saudara kita yang di Hong Kong, di Timor Leste, mungkin di Australia. Paham ya? Macam-macam. Mulane sing apik kuwi anut ulama sing ijek jujur, pokoke riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Mulane saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya. Ada padanan sejarahnya. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa anda sholat qiyamul lail secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh apa? Bid'ah. Mulane ketika mau kiai dituduh bid'ah, semenengai wong Umar sing sahabat dituduh apa? Bid'ah. Jadi jawab Umar ya enak, umpama iki bid'ah, ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Corong saya iki aneh, bid'ah kok disifati? Nabi. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam kuwi Abu Jahal ya dituduh bid'ah. Mulane kena dituduh bid'ah tenang ae Kanjeng Nabi ku nate dituduh napa? Bid'ah. Tapi Nabi ra didalili wa kullu bid'atin dhalalah. Mereka. Lengke tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhtas. Muhtas maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwahyani Allah, "Qul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul." Aku iku ora bid'ah. Mergo sing diarani bid'ah iku barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane iku disebut bid'ah. Lah Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe traweh ora ana kembarane disebut bid'ah. Terus saiki wong rame-rame anggere gak ana persis nabi disebut iku sak goblok-goblokan iku sak kalah-kalahan. Bid'ah ku ngeten sampeyan tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sithik-sithik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini lho. Bid'ah itu yang mesti dolalah, yang mesti sesat. Itu mas tadumat syariah, yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariah. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariah. Jadi bid'ah yang dolalah itu yang istodam. Istodam itu berhadap-hadapan. Mulanya dari ini Sodam Hussein, Sabdan Hussein, bapaknya jenak anak itu Sodam. Sodam maknanya tukang nyeruduk. Lha iku bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang napa? Nyurda wong Arab nang darani tukaran Saddam. Istidam mana napa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing darani bid'ah dolalah iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariah. Nak trimo gesekan utawa bersaling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ora bela Muhammadiyah, ora bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon. Cerita ilmu. Ndak ada yang saya bela. Sahabat itu nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih setelah napa? I'tidal. Sama nak i'tidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus milu samawati mil ardi. Enggak milu yo bid'ah, Nabi macane mil'ah. Kabeh riwayat tuh Nabi macane mil'ah. Mulane kalau di anak jenis mil'ah tasfiha mereka Nabi macane Rabbana lakal hamdu. Hakada fi jam'i riwayat bi fathil hamzah. Terus dari Imam Nawawi wa jaza raf'ul hamzah ala annaha sifatun. Lah kebetulan kiai Indonesia ku nahwune ku seneng sing gampang dadi Rabbana lakal hamdu mil'u samawati mereka dadi na'at ku nerkipe luwe gampang. Tapi riwayate mil'ah. Berarti nak riwayate mil'ah macam mil'u. Bid'ah, ya repot. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarokan fi. Setelah sholat selesai, Nabi itu akbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, ayyukum yaqulu hadhil kalimah, siapa tadi yang melafatkan kalimat itu? Buat itu sahabat diam semua, karena sadar ini kalimat enggak kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi, kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Apa diam semua terus takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat. Yabtadiruna ayyuhum yaqulu awwal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Enggak artinya kan ada kalimat kreatif yang enggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik ini, ada kalimat yang enggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu enggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Oh, Nabi ora tau gawa jalalan. Nah, Nabi gawa jalalan berarti Imam Suyuti sedurunge Kanjeng Nabi ya, malah masalah kan. Apa meneh gawa Samsung ah malah ora tau. Masa Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Mulane ada ono mantasabha bi qaumin fa wa minhum. Merko wong nyerupani kaum berarti fa wa minhum. Guna ono sing kiai sing rada cangkem elek nanya. Berarti nek wong kafir kelambenan, ojo kelambenan. Merko ben gak serupa mbek wong kafir. Kabeh serupa terus dianggep padha wong kafir, saiki nek wong kafir kelambenan, kira usah kelambenan. Nek wong Yahudi di duwe, kira usah di duwe. Suwe-suwe nek persis nek wong Yahudi abekan, kira usah. Orang saku orang berlebih, orang kau yang germirip itu bid'ah Yahudi. Orang gak sering debat orang ekstrim. Maksudnya logika. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana tidak tahu saya. Iso dicurigai lah saya. Kau mati urip nak ngimami kulhu rokaat ulah ya kulhu rokaat sania ya kulhu sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosan. Mereka tiap solat itu kulhu. Notabene kulhu kan ibu barokat ulat tok tasaniyah tok itu seula yo kulhu saniyah kulhu jadi mati urip kulhu berhari-hari padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat sing ngeroh Quran itu komplain, ya Rasulullah ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu itu gimana ya Rasulullah. Ternyata terus saluhu kata Nabi ini di hati sahih saluhu, coba dia tanya dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah. Tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten, li'anha sifatur Allah. Fa'ukhibbu anakro'ahu, makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa'innawuha yukhibbu. Kasih tahu dia, Allah itu mencintai dia. Oh, itu kan bagus sekali, itu gak usah tabarok kulhu. Enggak artinya itu kan enggak diajarkan Nabi kan selalu kulhu itu enggak ajarannya dan enggak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya enggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu enggak bid'ah sunnah, kalau enggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Enggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, wah malah ketara. Malah ketara nak sing sithik-sithik nuduh bid'ah aku malah salah. Usul fikih malah nak manani hadis itu digenti. Misalnya ngaten niki sing persis teke hadis kula niku apal. Ittaqun nara walau bisik kitamrotin. Ketika Nabi cerita praharan rokok, pokoke rokok iku srepote ra karuan. Fattaqun nar walau bisik kitamrotin. Rokok iku iso mbok wedeni, iso mbok lawan senajan tok lawan sak sigare kurma. Sikun iku sigar ayo, tamrin. Kurma. Mau kamus paling goblok maknane tamrin itu kurma. Saiki kira sedekah ambek beras. Apa ana hadise Nabi walau bisiki aruzin. Tapi nek ulama usul fikih nafsiri bisiki tamrotin e bikutin pokoke kut makanan yang jadi pokok di daerah situ kok sedekahno iku termasuk tolak neraka. Lan aku anut sunah Rasul kudu persis berarti kudu kurma. Terus Nabi nate dawuh la tahkiron najaratun nijaratiha walau firsana satin. Ki aja geman nyepelakno sedekah senajan to sak sampile wedhus. Terus kowe nak nyembelih pitik ra usah sedekah mergo mboten wedhus. Yo ora ono ulama manuk. Makanya ulama usul fikih itu langsung diingeti Nabi mewajibkan zakat ning tamer. Berarti Nabi wajibno zakat ning kut ning makanan sing dadi makanan pokok. Jadi kata tamer digenti kut maknane. Berarti di beras wajib zakat. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati beras. Cuk kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus biasa mawon.